no salit kila iki wasit loka di total pite sing lakake golekno salin kila iki wajib kok ditotol pite sugulan dan sembuh lumisanku alhamdulillah no yo tekan titi mangsane wis kelakon gone para bapak-bapak panitia nimbali karo awake dhewe supaya sowan ana ing alun-alun Kota Magelang. Yo. Ya kuwi acara mengeti hari jadi Kota Magelang kang kaping 1113 nek ora kleru. Yo. Bengi iki diadani dening menyane Bapak Walikota lan Ibu Wakil Walikota. Yo. Ngaturke panuwun tanpa pepindhan. Awak dhewe sing wis didhawuhi supaya sowan mrene no. Ya sak rombongan ya Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono ya Mak. Iya. Wah jan seneng tanpa upama iso ketemu langsung karo para penggemar wayang ana ing Kutha Magelang kene. Ya. Muga-muga nggone awake disusuwan iki ora dawi gawe kuciwa. Iya, kejaba saka kuwi kanthi ulang tahun ing kaping 1113 Kutha Magelang. Yo. Muga-muga tansah jayeng bawana, ayem-ayem tentrem lan dadi kutha ingkang maju lan ingkang becik ya no. Amin. Sing disuwun pancen ngono. Panjenengane Bapak Walikota ya pinaringana penggali ingkang sabar, ikhlas, yo tentrem penggalihe sehat, sing penting sehat no. Yo, pancen bener. Mm-mm. Yo. Iki awake dhewe sowan mrene ora mung ijen. Yo. Iki akeh bintang tamu sing padha rawuh. Yo, wah luar biasa yo Mak. Ya wis ora jeneng mokal. Sing duwe gawe kutha kok no. Yo, mula menyari Bapak Walikota yo ora bakal gawe kuciwa penggalihing para sutresna budaya sak alun-alun Kota Magelang iki. Yo, sing padha rawuh mrene ya ana sing saka Temanggung, ana sing saka Muntilan, ana sing saka Secang lan sak piturute padha malam mingguan ana ing alun-alun Kutha Magelang. Ya. Matur suwun tanpa pepindhan ya, Mak. Heeh. Sapa sing kepareng arep ngancani panjenengane bapa pamanku Lik Marwoto. Oh ya. Karo panjenengane Mbak Ayuku saka Banyumas. Ya, Mbak Ciblek. Ya. Jane ora usah ngundang Mbak Ciblek. Prastiwi wae malah persis blek. Jane ya iso kembar kemanihan kono ya. Iya. Mengko jajal dijejerke ya Mak. Iya. Karo panjenengane Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya. Wah. Matur sembah nuwun. Iya. Mula piyai sing padha rawuh semene akeh iki ora kok mligi padha mirsani wayang ana sebagian sing padha ngenteni panjenengane ana ing acara limbukan lan gara-gara ana sawetara ingkang ngemati lakon ya ana sawetara sing padha nonton presiden ya ana ya ngono ya Mak ya pokoke werna-werna semene akeh iki nok ya mula ora usah dadak suwen kaya aturku ngarep mau muga-muga tansah tentrem ayem rukun Kutha Magelang kene ya saya anjayeng bawana saya kuncara ya pewangunan lahir batin saya maju lan saya becik no. Ya pancen sing dijaluk ngono. Ayo iki diaturake panjenengane Lik Marwoto karo Bu Ciblek. Ya supaya ndang padha dipresani para lenggah ya Mak. Heeh ya. Klintang-klintang no Mak andong apel klingklong. Hilang sabar, hatiku orang semalam. pengajian. Iya. Sugeng dalu Lek Marwoto. Sugeng dalu? Waduh. Mbak Kayu Ciblek sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu. Pinanggih mali kali Mbak Limbuk, Mbak Cangik saking Jogja. Nggih, matur sembahan. Sehat to Mbak Ciblek? Alhamdulillah. Nggih. Pinanggih mali niki nggih. Tesi sehat. Alhamdulillah. Tesi tetap awet ayu. Nggih. Kok awet ya nyatane ya tenan kok. Awet ayu nggih, mau nyong mlaku belu nela karisma nggih. Nek kowe ora nela karisma. Sopo? Nilas titik dalam susu sebelanga tadi. Kancane pribahasa. Ayo kancane apik kecempuran iki dadi elek. Mergo saka ayumu. Lho. Dadi kowe iki carane bolam iki 1000 watt. Nah, mbok. Liyane iki bareng kowe metu dedul kuwi. Ki ora ketun. Mone rak ketok ayu kabeh to. Siki ora ketun. Ayo berarti picak nek ra ketes wene iki. Maksude iki sinden semene bareng nyong metu ki ora ketun kabeh. Malah kuwale. Keprimen. Bareng weruh iki weruh kowe sing ora ketok iki kowe wong kaya ketutupan gegere wong iki kok. Ora ketok. Malah nyong anak kembarane iki. Kowe. Ayo Upin karo Ipin. Ipin kali Upin. Upin karo Ipin. Betul betul betul betul. Betul betul. Betul. Tapi kan Rika sing ngarani nyong ora ayu. Angger Bapak Wali Kota. Asmane Bapak Insinyur Sigit Widyo Nindito. Pak Sigit. Nggih, Pak Sigit angger ngalem nyong aduh jan bojok ayu temen kowe blek-blek. Yes. Mulane engko nek rampung piye-piye jan piye. Kepek jangan nyong kepengin ya kowe. Pengen apa? Pengen jejak. Wong iki mau malah Pak Wali ngendika. Iya. Karo Satpol PP. Nanti kalau selesai Bu Ciblek jangan boleh pulang. Ngapa sih? Go bali ning daleme. Go ngapa? Go seret-seret anak-anak iki lho ke motor-motor. Rika ngenyak ya. Rika urung kenal Pak Seno urung kenal karo Bapak Sigit, Bapak Wali Kotane Magelang. Kinyung benar dijodohkan. Eh, sampean iku Mbak Ciblek. Lah, biyen Pak Wali Kota esi kuliah. Kulo esi SMA lah. Waduh. Eh. Tak. SMA apa sih? Kowe iki SD lulus ora. Oh. Wong kowe iki sing jenenge ning TK wae ana nek 16 tahun kowe. Wong ora muda-muda. Ora percaya biyen ki dijodohkan karo Pak Sigit karo Pak Wali Kota Magelang iki nyong biyen dijodohna biyunge nyong wis cocok ibune Pak Sigit wis cocok kabeh wis cocok mung beda keyakinan. Oh sik Mbak Ciblek keyakinan kira ya mung kari gumantung persetujuane piye nek panjenengan keyakinane beda karo sing calone kakung ya panjenengan derek sing kakung jane ora apa-apa ya kena masalah agama. Lha napa kula yakin Pak Sigit boten. Ya ora jadi jodohnya, wong ora yakin. Tak kira nek keyakinan aku. Ora. Ming Pak Sigit iki ngersake nek kowe dipundhut. Nek dipundhut. Dipundhut kepriman nyokon modar apa? Angger ngomong Rika, oh wong angger kedawan untu ge kaya kowe. Ya karemu. Ayu-ayune kaya iki ye ku. Nesu lho lek. Kuwi nek nesu bahaya kuwi nek ora dicopot baterene cerewet wae iki. Masa kaya remot. Tegese nek dipundhut garwa. Lah kaya iki dipundhut. Lah aku lagi ngomong tok selane aku. Lah kok ngomong dipundhut kok kene deg-degan. Aku lagi muni dipundhut kowe nyelani ngomong dadi aku urung rampung. Lah siki anggere nyung mati Rika arep layat. Layat apa ora? Layat. Layat. Ya syukur. Anggere arep layat, mbok ora layat. Aku nek padane kon mati dhisik karo mati saiki milih ndi? Nyung ya suka mati keri. Mati keri. Iya. Ora ana sing mendem kowe, kowe mati keri dhewe. Oh iya ya. Ha iya bener. Kok ditotoli gaok ya kene. Wis eh nek bahasane ana apa totoli apa? Totoli gaok. Gak iki nek cara Banyumas gaok. Oh. Gaok. Gaok. Totoli gaok. Dadi kowe nek arep mati dhisik yo keri yo totoli gaok. Ya iya mulane nyong ajak keri. Kepilih mati. Nyong disit. Mati disit. Ya. Ya kono gak mati, megari mati, bingung. Nyong mati. Mangan si. Paku popo angger saona njero mati. Yuh. Pakde, nang terminal. Ngopo e? Tabrak nang Sinar Jaya. Gelo. Iki dhisik iki kenet Sinar Jaya ngerti ora? Kira kowe gak mbok tabrake bis ngono cukup kok dadak di sebut. Lah dhek emone kenet kono kok. Ya ora kaya dipecat. Nek liyane kenet iki penumpange munggah, kernete munggah. Heeh. Lah iki penumpange sok munggah-munggah sikile ora gedhoke ngene. Tinggal minggat bise njur dipecat kuwi. Oh. Aku yone ya ora apa-apa wedok-wedok tadi kernet. Lha mboten apa-apa sih. Gojek, Grab, ojol kuwi saiki oke. Siki wadon. Buktine Ibu Wakil Walikota Magelang. Jajal sapa asmane? Aku sing nggo catetan kowe kok takon. Wong kowe dhe lali kok takon aku. Ibu Windiarti Agustina. Nyong anger jejeran karo Bu Wakil Walikota. Garane kembarane. Tenan. Kowe iki mau cari Upin Ipin karo Prastiwi. Kowe berarti ngece karo Bu Wakil kowe. Sapa sing ngece? Kok kowe kembar semono iki piye? Wong potonganmu mek 50% ngono kok ya. Ora kaya kowe nyong anger jejeran karo Bu Wali kowe, Bu Wakil Walikota. Ki nyong jejeran nyong sing riku dhewek. Asale kepriwe? Lah kembaran masih nyong ayune kaya kae. Oh iya, watenan kowe iki pancen ayu rek le nyawang saka Kupeng ke to ayu. Wong mek ketok bokong trek ngono to. Ora ngerti. Angger nyawang nyong bok nyong jere wah ki sejuta bunga temenan ge. Kayak kowe nyong. Bunga bangke po. Ayo semene iki juwere bunga bangke iki wis semene iki. Kok kok muni kaya ngono kok sejuta bunga. Magelang kan kota bu, sejuta bunga. Maksudnya iki lah kula niku teng tengah-tengah bunga mawar sing isi kuncup. Aduh. Kayane. Kuwi bunga mawar sing isi kuncup lah mengko ana kumbang pada menclok. Clok tenan. Rindila lah kumbange Rike. Ah, rasudi aku. Aku kok mencok kembang kowe. Bener Mbak Ciblek, iku iki kumbang glidik iki ya. Kumbang nakal maksudnya. Ya nakal sak nakal-nakal ku ya kebangetan kok kaya ngene iki kowe. Ayo golek ngene barang isih pantes. Ha nek iki kuwi njur piye? Lah buktine nyong bisane digawa ngene ben kena ditutup nang Rika. Seprene tupek kari, Mbok. Kowe aja waton ngarani aja mirang-mirangke kowe pencemaran nama baik. Aku ngentop kowe ping pira? Mbok ora kelingan, Mbok. Pira ping pira? Nyong be ora krasa. Oh. Sing dintuk bingung. Wong kaya ngerti-ngerti apa jagat iki kentek po. Wong setugel kok njur dintuk. Ana yo entukku bablas mrene. Ngenyek banget setugel. Lah seneng kowe nyatane kowe yo ngono. Lah yo ora. Ujar-ujare Rika bagus dhewek apa? Deleng penayagan iki ganteng-ganteng. Mm-hmm. Di sawang seger nang mripat. Jeleng mereka nyung langsung beleken. Karena matamu sing ora sehat kuwi. Enakane ayo nek ngerti arep aku tau nek iki elek. Aku le rabis ping telu. Ih. Kowe pisane bojomu mergo urung sadar. Iya. Iya, anu nang rumah sakit Magelang tek jiyuk. Kok bojone ra sadar iki piye? Engko nek sasar dipegat iki mesti ya. Waduh kok bojoku kaya ngono. Berarti ngarani bojone nyong kentir. Ora. Angger ngomong. Ya syukur nek bojomu rumangsa kentir kowe ya kowe wis ngerti nek bojomu iki jane kentir nek waras lulusan. Ngendi? Lho. Oh. Mriku. Nah. Ki sing wis lulus wong obate. Anu to, lulusan. Mari. Universitas Tidar apa piye? Universitas Tidar. Tidar iki kono. Dokter Suroyo. Pasene Dokter Wildan. Dokter Wildan iki sing dijawil wong edan. Malapal dhewek. Apal aku pasien kono. Apa iya nu kentir dhewek nang kono. Kentir. Kentir iki sumet. Sentir ana beda-bedane. Angger kentir kowe wong gemblung. Cara nggone nyong rek kentir apa kaya kowe. Ah, ngonamu kuwi gemblung. Gemblung ra? Gemblung. Ah, wis ngakoni dhewe to gemblung. Matur nuwun, matur nek wis. Niki ora kaya ku. Sebut meneh kowe mbangane lali sapa meneh. Ya wis iya. Ya wis. Iya, terus ano sing mriksane kata Pak Demar Woto. Alhamdulillah. Wingi Jogja udan iki ning ngene tingkas. Alhamdulillah. Iso padha wungon sewengi Natal. Iki neng kene mresani wayang kulit sewengi bethetek. Bethetek. Sewengi bethetek sih. Sewengi natas. Sewengi nutuk. Jare nutuki Mbah Nyuman. Sewengi nutuk. Sewengi nutuk anu apa ya jenengane hari jadi Kabupaten Magelang yang ke 1113 nggih. Nggih. Kota Madya. Kota Madya. Madya. Ujug nek kabupaten iki neng Mungkit kono lho. Oh iya. Jare jlek tiras kernet kok ora ngerti wilayah. Oh dhisik bismu Sinar Jaya ora jalan kene. Sing ora jalan. Ora liwat kene nek Sinar Jaya. Ora jalan kene. Ora liwat kene. Sinar Jaya Budiman barang kae to. Aku dhisik nek mancing nunut kae njur diunekke. Lah nang apa sih? Ora bayar kon. Bayari sithik nek tukang mancing ya anggar mancing saka Prembun saka Sumpih ngono. Dindek ngono war ngerti kan walesane diselehke. Iya. Anggere semandek ngono lagi walesane cuk. Kiye maning kulit bis ora bisa nunut maning nunut ambune be ora enak melu bisa nyong. Minggat ngene aku dunek uneke. Ora ngerti bo bapakmu to kae. Sapa? Sing unek-unekke aku. Sing nang bis? Heeh. Sinar Jaya aku. Iya. Luri kan biyen mancing apa? Oh. Mancing, tukang mancing. Berarti ngerti, ngerti suara cacing. Sing kok suara cacing, cacing ki ora nyuwara to, Mbak? Ya suara lho ki takoni tukang mancing ya. Suara cacing e piye? Suarane cacing. Ora ngerti. Jelas apa nek tukang mancing ora ngerti suara cacing? Ya ora ngerti. Ya ngerti bae, ki kae walesan. Ki cacing. Plung tukang mancing lengup nek cacing iku ora ne plung sing muni plung kuwi bandule nek cacing e ngono kuwi ya ora antep aku ngerti po suara klambi kebaya suara klambi kebaya ayo nek digebut ki mak but iya ini suara asline apa? Ngerti huruf? Ora war ngerti? Ngerti ini jika nih Lara ah Lara ini suara klang wih suara klang kebanyak yuk golek maring oh, maring stasi- terminal ora maring stasiun apa? Tabrak na pesawat stasiun ya sepur kok oh sepur ya sepur stasiun kok pesawat ki cara ngendi Mbak Ciblek. Ya sak ora apa-apa di ngapura. Karang iki klebu kelangenane Pak Walikota, Pak Bu Wakil Walikota. Iya. Iki sesuk ya mau wis dingendikake Mbak Ciblek aduh iki le ngejopor awe suwe. Suwe. Mergo masyarakat kene kangen karo Mbak Ciblek. Mula gandeng ditresnani masyarakat Kota Magelang. Sesuk Mbak Ciblek ki arep dienggo citraan patung. Oh, arep dipasang ning alun-alun. Nang ndi pojokan, pojokan ngono. Ngono. Men oh iki Ciblek, ngono lho. Nyong. Ha iya apa mboke nyong? Citraan apa? Topeng. Topeng. Malah ora. Apa? Arep nggo gethuk tiga warna. Kowe iki gethuk bosok. Rika urung mangan gethuk kenyong. Aduh. Rika ngger nicipi gethukku. Ucemedut. Iye kuwi. Ya ora mungkin gethuke dipangan cemedut. Gethuke iki dimamah wis ora kena, gethuke cilik banget. Dadi mek kaya nguntang kapsul kaya bleng ngono. Bali mbok, kula mbiyen juragan gethuk. Oh, panjenengan. Juragan gethuk. Mbiyen kula anggar tuku budin, tuku bolet. Telo. Telo. Telo. Kula niki teng mriki. Oh. Telone mriki niki apik-apik putih-putih. Nggih. Terus niki marani teng omahe kula blek, tuku telone nggone nyong bae kan anjuk, Jo. Kula manut. Heeh. Barang diceti malah angel. telone di napa? Diceti dioncei dioncei angel angel angel wong ngrungokke omong iki dhele nampa kaya angel barang dibebek niku aja tethok dibebek kaya tethok ya tethok diceti niki dionceti niku bolengen telone niki telone niki nah iya wong telo tuwa kok ya mbok mulane dadi gethuke nyung bangkrut iya cek kowe ngene apa telo tuwa sing jenenge bolengan kok ora tuwa ora enom le. Hmm. Wong kok kean lingguh ora gerak badan kuwi ya suwe-suwe boleng karepe dhewe ngene ta. Ya ora usah emosi. Aku ki wong dunake telo bolengan kok emosi. Ora isa lha kowe ndadak ngambuni tuwa ngono barang kuwi apa? Lah tuwa ora sampean ki tuwa ora. Ha iya. Ha kene kok. Ha iya, mbok ora dilokke apa nek nyoto ki mesti kudu dilokke. Ah berarti kowe ninggal tata kramane wong Jawa. Kok iso ninggal tata kramane? Samu barang sing ketok kuwi ora kudu dilokke. Oh. Saiki nek ana wong cacat apa karep ngelokke? Wis, padane weruh aku ngemprongo jenenge dalan. Le parwata merongos. Ngono. Aku ora etis, ana wong ra ndhe sikil tolokke. Ora kena, tidak semua yang benar itu harus dikatakan. Jenengan Ki Saru. Perkara aku boleh iki ya sing ngerti kowe tibrek. Liyane barang ora masalah. Masa okay. Ngarani jenengan ngarani nopo merongos? Merongos. Ora bener. Masa mari Pak De Maruta ngarani merongos ya, Ngos? Ya Pak De. Ketok elek muni merongos malah akeh kowe mbangane kono. Ketok cilik amunisine akeh banget. Ha iki kathah nawala Pak Marwoto. Nggih, diwacake dhisik. Wilujeng dalu bujange menika saking Ger Tengah Lor Jati Sawangan Magelang. Nyuwun yening tawangono lintang bawanipun Mbak Orisa. Kutut Manggung bawanipun Mbak Ayu ingkang ditentipun dipun melangkani nalika wonten kantor Kecamatan OJ mangke dipun aturaken. Yo. Sugeng dalu kula nyuwun lagu Podang Kuning kagem paguyuban Sukoharjo Bersatu ingkang wonten Magelang. Saking kula Pak Nardek Karang Lor. Oh iya. Terus meneh nggih. Bujange nyuwun lagu Gembira Luka ing nyekar Mas Solikin. Nggih. Saking PWKS Magelang. Oh iya. Lan menika saking PWKS Magelang ugi Rondo Nunut Banyumasan sambung wanci dalu sesi Deman. Oh iya. Matur sembah nuwun. PWKS napa niku? PWKS menika penggemar wayang Ki Seno Nugroho. Oh, menika komunitas e panjenengan. Nggih, menika wau ingkang Korwil Magelang sampun kula tanda tangani. Oh, nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Matur sembah. Sing nggih, gadhah komunitas. Napa? KCM. Napa KCM niku? Komunitas Ciblek Mania. Iya, Cek. Ning udu ciblek iki. Nggih. Ciblek manuk sing cilik-cilik kae. Ya ora koyo penggemar Mbak Ciblek. Oh, penggemar ku akeh. Isine panen celurut. Niki nek niki komunitasnya malah sak anu kok dadi siji karo grup musik Jakarta. Oh, napa niku? Gigi. Pak Dek, duwe komunitas Gigi? Pimpinannya jenenge Arman Maulana. Oh, pripun? Oh. Dadi dhisik dhek weruh untuku, dhek menciptakan musik kok untune Pak De Marwote kumpul wong akeh sing ketok murup mek untune Pak De Marwote. Wah, yae gawe musik iki. Njur Rafi Ahmad arep rabi ya weruh untuku. Untune Rika. Terus dhek njur ngepek Nagita kae undang-undangane Gigi. Gigi. Gigi merongos itu tidak menyakitkan hati, tapi hati yang kotor akan menyakitkan semua orang. Wah, gak usah tepuk tangan, santai aja, santai. Lho wong ditepuk tangane kok ora gelem. Ora rasa-rasa iki sing penting wis do seneng atine. Terbang. Wis tak go mau ayo. Aku ngerti kok. Tepuk tangan mergo PWKS saiki terbentuk sing ning Magelang. Aku wis do nganggur kono kulak bahan ki rak ya kudu ngerti. Aku rat tangkemku dipadake swalayan karo Seno kuwi rene. Obane apik jupuk. Lah aku arep kulak terus apa? Pon bopo kowe kulak jame kulak bahan. Nggih. Kulak telo kuwi mau sentuk sing tuwa tur boleng ya. Ningga merugikan juga untuk merongos. Ora, ora merugikan. Merugikan. Kok merugikan? Lah wau mari bateng masjid. sajadahe pada enteng. Mergane? Lah nggo sujud tak kroak. Kroak. Mulane aku rampung wayangan ki ora entuk bali. Lah nang apa? Kon mangan karpet semene iki. Ya ora usah lara ati. Wong sampean ki nyoto kok senengane lara. Nyoto piye? Lah sampean diarani nang Kalimantan karo aku kae. Ayo, tasih do mangkat. Gara-gara tak kon tuku tiket, kocok tiket pecah. Lah urung nyodorke dhe tuntu wis kena kaca tuar. Lah kowe jenenge ora merugikan kaca, kaca bener dipecah kena untune Rika. Kowe tahu aku kuwi ning dalan ana kol baning gembos arep dibuka ora iso, dijugel ora iso. Terus wonge yo njaluk tulung, tulung tangkem sampean ten mriki Pak Dewata, aku njugel ban tangkemku. Oh, dadi kena nggo nyongkel ban iki. Apa meneh sing rada abot-abot meneh ngono lho. Kupung aku neng kene lho iki. Ya ora ngono anjur. Ya karo diselani ya, Pak. Wah, itu wis sapa sing didhawuhi? Menika Mbak Elisa, ayo Mbak, kowe iki yo neng kene karo Pak Walikota dikersake. Wis ora blekutuh-blekutuh. Nggih. Mbak Elisa niki wah ayu banget piyayine. Kebar karo kowe, tangkeme jembar ngerti ora? Awas. Jembar keprimen. Halo, sekedalo bedet cipelek pade marwoto segengke pangge kalih kula male ngge kemarak nasa ngangulan urung malo babaran. Apa babaran? Babaran nopo? Babaran iku babaran ki wong rorikur. Ini dendang-dendang itu kan bola main dendang, dendang Semarang. Kan itu di tembangan. Babaran itu ngelahirna. Oh, melahirkan. Aku dorong dua bojo. Kok ora bojo? Daya bojo. Tadi kira babaran sani kini. Bojo, prawa to. Perawan, bener. Bener. Yo. Iki jeneng napa, Mbah? Yo. Iki nek jeneng napa kok penak-penak dhewe mau bar ngombe oli mulo cangkeme lunyu. Oh, mau. Bodhe ngombe nek oli. Yo. Iki rumangsaku wong semene kok budek. Sapa sing ngombe oli? Nyong ora ngombe oli. Aku sing wis melahirkan aku. Oh, kamu sebar-baran. Oh, melahirkan wong wedok aku. Oh, iki anake. Anake iki ne. Iki rong bengi entuk musuh iki. Cangkeme semplok lho, no. Tenan. Tapi awak cilik kase yo ngono. Ora apa-apa. Napa anger anu ngomong iki kados niku teng mriki? Niku lak piye ini blasteran. Oh, blasteran. Nggih, sing ibuke saka ngendi mau? Lambe. Saka Lambelu. Mbak mbakku saka Lambelu. Lambelu. Mamakmu ngendi? Lambelu. Lambelu. Iya lah dene. Lambelu. Lambelu. Ramane ngendi? Sakon toli-toli. Oh. Yes. Aja kaya kowe ana apa kowe di kotaku sekon iki salah apa meneh Pak Seno? Eh sambung iki aku jenenge. Iki bapakne, ibune saka Lambelu. Bapakku saka Lambelu. Janganlah, lah, terus terus. Jadi seneni. Iki piye janene? Bengong aku. Mbak mbokne saka Lambelu. Iya, Mbak. Bapakne saka Toli-toli. Ah, saka Toli-toli. Bapakku. Boke saka Lambelu. Iya. Ramane saka Toli-toli, kari toli-toli, toli-toli, ya. Bulene, bulene kili. Ya. Ojo tok bolak-balik ke toli-toli, tol ngono. Bareng nggo tol meneh. Sing duo wae, sing loro. Wis sebel, wae, go bae. Toli-toli. Oh. Aku njaluk izin ya. Ngopo? Iki volumene kaya gegeden nih. Heeh. Tak cilik nih. Berapa Pak Cilikno? Men ora banter banget ngono. Ndak engko apa membrane pecah. Lah kowe iso goleki putrane apa? Tak goleki putrane ngendi kadhe? Nek radio ki loro kok putrane. Heeh. Sijine goleki gelombang, sijine dienggo apa volume. Volume. Coba ngendi puterane? Wah, disimpen. Piye? Dibrangus. Coba ngene Mbak Ciblek kae ana. Aku Made, putrane ndek. Aneh iki ora nggo potensio. Nganggo apa? Modele me touch screen. Oh. Oh, touch screen. Heeh, ditutul. Tul. Ya nyah tutul, Nak. Lho, wis arep. Tutul, Nak. Nek ora rika ya. Ojo dipateni. Lah anune iki suwite iki cilik banget e. Ane nganggo iki ora kenal ning jero e. Nek nganggo iki kene tek. Wakawakawakawa. Ya ora karo kuwe. Ora karo kuwi piye wong kene iki. Entuk kae iki anugrah entuk kowe musibah kok. Ora jan. Yo. Anjel apa ora. Iki iki lagi harta golek keiringan ke susu kok. Aku wis omong konco tak kono yo ngono. Kring ngono lho wis tak wangun. Yo balik iki balik kandhani. Kira ta aku ra wis omong nek cilik. Saurane iki nek kowe bakal anu iki anjur. Masuk. Dene kurang kaya kurang mantep temen. Angel yang lebok lebok. Aku sing masuke. Ngen dari belakang. Wah, gua aja melu-melu, gonamu ki cilik. Ya bisa lah. Emoh. Yang mana? Yang ini, eh? Bolongannya. Ki lho, bolongannya ning kene. Oh, wi moto. Ora oleh ning motone. Kene. Ning motone sapa sa? Motone iki Mbak Oto, otone icak. Aku li ngomong ke. Otone icak, otone icak. Otone icak. Siapa? Karepe motone picak. Oh, motone picak. Ya ora bareng ditusung kok odone ijab nek ditusung. Salim kudune Mbah Woto ning kan disingkat Mbah Oto. Otone ijab, makane aja ditusuk nganggo keris, mengko metu geteh. Ngetu apa ketep? Geteh, geteh. Moto kok ditusuk metu KTP omong. Rumah pikir bosok rumah sana moto ini duk capil kuno bang ketok KTP gede ketie ketie gue ketie apa ketie ketie gete gete ya ini kan karo turunan India. Oh ya gete sama ini ketie. Iki mulane kaya India ya. Irunge kaya India. Iki wis ketabrak becak kuwi ya nyanyi kok. Kepringen. Aki dodok. Wes. Matane, matane, matane. Koreti. Oh sing nabrak bancene ngene kuwi. Banci-banci piye aku lanang? Panjen. Iki wis tak sopan-sopan ki lho. Panjenengan. Panjenengan aku nek kowe seneni paseno aku ne. Pak panjenengan. Ya ya. Pak panjenengan. Jenengan. Oh, beda-beda ya pastinya tapi ya. Ya beda kok namu iki mah ya bingung kok. Iya. Juneke maring aku ning Purwokerto arep jagong. Bingung. Mek jagong iki ning Purwokerto. Jagong iki nggone dheke lingguh. Heeh. Padahal nek ngene iki nyumbang jagong. Nek ngene kula niku kula bingung. Padhe Marwoto kok teng ngene kula niku teng alun-alune mriku kula nggen lapang anu Purwokerto. Ngendikane jagong jebule napa kondangan. Ah, kono kondangan nyumbang. Berarti kondangan ora. Ora ready, ora kondangan. Ora ngerti kondangan. Kondangan ini yang dipegang Mas Mantri itu ne. Kuwi kendang. Oh, ya ora ready rasa di sini ne. Kondangan napa? Mutiar kowe yo. Eh, anjel apa ora? Cukup cangkem ngono ning online ono ora yo. Aku jek soalé nang kono kan desa iki sing ado-ado. Wis kuwi blek iki sing. Omahé ado-ado ngoten nek ngomong. Oh, suwe banget. Wis biasa. Cang Banyumas. Ya menggonku. Oh ya di Banyumas. Ono menggonku ngene Banyumas. Jauh dari sini Banyumas. Ya ora patang jam. Oh, pek doyan mendoan. Mendoan apa itu? Tempe. Oh, tempe iki doyan, doyan tempe. Tempe. Ya tempe doyan. Tempe, tempe dilepungi. Tempe mau toli-toli saya tempe. Lah apa sih? Ora apa-apa, ora apa-apa. Tempe. Kalau di sana tempe. Tempe diapakin? Di sogeglek. Tempe ditekik-tekik kaya kiye. Masa dicekawene ditekik. idek. Tempe iki gawene didek-idek e gawe tempe. Iya, itu dimasak gimana ini? Iya, disogi glepung. Apa glepung? Tepung. Tepung. Oh, dikasih tepung. Dikasih kenal. Dikasih kenal. Kasih kenal. Kenal karo tepung iki padha. Tepung kenal. Tepung kenal itu tepung apa? Tepung itu akronimnya sama kenal itu artinya sama. Terigu, terigu, terigu. Tepung itu kenal, tepung kenal. Oh, kalau tepung kenal itu temannya tepung kanci, temannya tepung terigu. Tepung kenal apa Pak Seno? Mbah. Sakura melu melu. Itu jenis apa? Senengane do gawe ukara niki nek takon moncet niki. Tepung maizena. Apa tepung, tepung beras. Beras. Oh tepung beras itu tepung kenal. Oh iya, iya, reti reti. Wes kalau kayak nembang, nembang. Siapa Nisa? Nembang apa kowe? Onten pamundutan. Oh no, oke. Okay. Yang neng Tawangono Lintang, Pudang Kuning, terus Sri Uning, yo, pirang-pirang. Pudang Kuning, ge. Yo, Sesideman, yo no. Pudang Kuning. Napa nih ajang Pudang Kuning? Napa? Terserah kowe. Sing mantep atimu apa? Napa pak? Napa? Pudang kuning, bener pilihanmu kok. Ya pas, kayak lambine kuning. Kening. Ya. Kening ini batuk kok kening. Batuk. Aku rasa kiti. Wih batuk nih kening ini batuk. Batuk, batuk, batuk yang gini batuk. Oh ini bos jawab. Kening, wih kening. Batuk. Oh nih kuning tuh warna, nih kening tuh batuk. Batuk. Mulane wis mulane aja tok nek karo sing werna-werna kuwi kok ndak takon wae. Rumangsaku ya men sinau ngono. Aku iki kok kebangetan kok wis ora satok omongke meneng wae. Eh gek sepo. Oke. Ku anggere muni omong sithik ngono ditakokke, "Apa kuwi?" Ah, ciloko dadi. Wis tau mangan gembus. Ah, iki. Deneng. Apa? Gembus? Gembus. Gembus. Gembus ke sekantela. Diparut. Eh, tolong banting ke ciblek. Gembus sama kayak getuk itu juga sama, beda. Apa? Gembus sama getuk. Itu dari beda. Getuk, getuk. Getuk. Getuk. Getuk. Getuk. Getuk. Getuk karo gembus beda. Beda. Angger getuk kan manis, nek gembus ke asin. Oh, beda manis sama beda, asin. Iya, bolong tengahnya. Ada bolongnya, kayak donat. Ya kayak kue. Kue apa lagi? Mutar kamu. Kue donat. Kayak begitu. Kayak begitu. Kayak begitu apa anak? Nadian wujuk temong peksi. Suarane apik ya? Ora sanggoa. Yo tunggal jene asuarane asuarane. Asu tuh anjing. Aku bukan anjing. Enggak suara. Suara. Ya, gak, kamu suara. Bukan anjing. Kan. Manusia. Nah, iki malah kire wong cilik. Oh, anake anjing. Cilik. Tumon anak kire gelungan. Ayo tumon kena weruh nang kene gelo-gelo. Nang apa kok gelem ditutang kirik mikir melaku bareng. Loh, pancen kuwi tanggung ngusir wong sing ngarep do tedak karo aku. Ha nyatane mah ya ngono. Ujar-ujar apa anak kirik nang wayang. Ayo iki mulane. Ayo. Kaya nek ngomong to Mbak Ciblek. Nek ngomong te pecotot nek nembang. Nggih, angger ngomong pating pecotot ting nembang kok main nggih. Main nembang. Main. Bisa pas main. Main iki apik nek cara kono. Apik. Bagus. Terima kasih ya, Bu De. Oh ya. Alus manis tur merak. Wasawingkon kula goleki goleki si podang kune biasa lho le. Piye? Dua channelku, channel Dalang Sino karo PBKS Live bagi iki berjumlah 17.000 orang. Luar biasa. Luar biasa. Sebagai saksi ulang tahun Kota Magelang. Kota Magelang. Yang ke 1113. Ya sene. 1113. Apa? Tikong welas. 100. Di 100 tikong welas. Piro? Tikong welas. Tiga ranggo eng ora tikong. Tiga welas. 1113. 1113. Basa Jawane 1000. 1113. 1113. Ben diomong sak geleme dhewe engko mbangane latih klet karo telak malah repot kok. Ya ora ono ilat kok klet terus. Klet diklet. Iki tegese ade melu seneng sing tresno budayane dhewe, budaya wayang, budaya Jawa saya suwe saya ngrembaka. Nggih, luar biasa. Temeg gelang mriki ya kata ya Pak Demarwoto nggih Mas Eno. Nggih, leres buci. Seniman pembangunane nggih maju. Kula jenenge sejuta bunga itu ora tegese ora kembang kae, bunga itu daya tarik. Daya tarik. Nek iso dadi destinasi wisata. Kembang kae rak yo do diparani kumbang, diparani kupu. Jadi kota menarik, sejahtera, aman, tenang dan siap dihuni oleh siapa pun. Iya. Iki pinter ya jumane ya. Kotane sejahtera. Sejahtera. Kota religius. Iya. The Nail of Java. Apa? The Nail of Java. Ini semuanya Magelang. Kota militer juga. Kota selain kota sejuta bunga, ya. Kota militer. Kota militer. Kota ketok, ketok. Iya. Apa? Ketok. Ketok. Ketok kayak gue yang ngentut. Duduk aku orang ngentut. Yuk. Yuk, mangga mbak. Esok awal ngomah besora. So Ya. Nggih. Iki kaya kelingan dek nom latihan teater ngono. Sapa? Aku. Abie. Ali omong ya muni, omong adoh, cedak ya kudu adoh. Sing penting bantul. A I U E E. Bade ngerti, wis tau ngerti dia Bali tungdurung. Apa? Dia Bali tung ki sing iki sing duwe pian jaman babate Kota Magelang ngerti ra? Oh, dia ra. Bali tung. Kuwi lho, kuwi. Oh, persis ya. Ora iki ngone-ngone. Ngone-ngone. Jaman leluhur, Pak. Tahun 907 Masehi. Ora apa-apa. 907 Masehi sapa sing babat Kota Magelang? Dia Bali tung jaman dulu raja itu. Iki lho. Cah cerdas ki ngene iki, ati ngerti sejarah. Aku ngone-ngone. Ngone-ngone. Malah melu jaga katentraman ing Kutha Magelang. Iya. Ngone-ngone rak mesti ana dijupuk nilai positife to. Ha iya. Oh, ibu apa banyak. Kan nang pojokan dikek banyak nek ana wong mlebu mlumpat ning jero banyake mesti muni. Nek asu ya mesti njegok. Nah. Tegese kuwi dienggo menjaga keamanan. Menjaga ketentraman. Ketentraman. Oh, berarti ne ya kowe kudu ning kene terus didadekke patung wae kaya pote ciblek mau kudune aja pote ciblek nah. Tapi kowe. Kudune karo Rika ya bener. Nek patung nek patung ora iso njegok. Ora iso njegok, kudu njegok. Njegok. Iki nek digawe patung, sing gawe patung mumet. Mumet ora iso le gawe untung ngene lho. Langka ya wae untune. Lho kok ora le gawe ora di nganggo tangan. Nganggo apa? Gip. Heeh. Kuwi ora iku tebloke pok ngono. Ngom tarik metu aku di tebloke meneh wis dadi sisa. Ora usah emosi. Niku niku emosi Mbak Ibu. Nggih. Tanda-tandane wong emosi niku li sanjang aja seniku. Oh, lah kayane bareng delok lin joget. Sapa? Upin kuwi. Lho. Kowe aning perlu tak apresiasi lho. Oh iya. Bu Ciblek iki arep wis nuwun sewu ya swasemono ning begitu ngerti lagu-lagu terus. Ya ya ya. Wah, energik luar yeah, biasa. Yeah. Mula jenenge Ciblek. Manuk Ciblek kae mlencok nono mlencok rene. Ha iki gagak tua iki. Lah. Tua tur boleng ya. Aja kesul. Ora. Ora kena jengkel. Gak ngelimuni malah arang-arang kok. Nah. Anak ciblek tong ora apa-apa. Ora wis apik iki mau jogetmu kaya boneka sing digawe batu. Ora ngerti iki wong dancer lho. Dancer. Dancer iki wadah bayine kualik ku jenenge dancer. Ah. Sing jogetan kae lho. Dancer. Dancer leader. Aku kan CA, CU. Ah, and one. And two, and band, ya gitu, nah, dancer. Itu namanya dancer. Yeah. Aku dancer dari Jakarta dong, tuh. Dari Indosiar. Indosiar? Indosiar. Apa? Indosiar. Oh, Indosiar. Indosiar. Siwar, liye dae jenenge Wardoyo. Oh. Neng kono, neng kono sih, neng Indosiar. Nggih. Kelingan liye. Matur nuwun Mbak Elisa. Matur nuwun. Monggo meneh ya. Ya yeah. Saiki genti Mbak Ika, ya. Ya, ki eneng sing nyuwun werna-werna iki sesideman kok. Ya. Ya, miye sinden made in Gunung Kidul. Ya. Mbak sinten? Mbak Ika. Mbak Ika. Ayu-ayu banget. Ya, jajar ke sampean. Sinden jiro lupat 10 perawan kabeh. 11 karo kowe. Aku kan janda. Waduh. Janda kembang. Waduh. Kembang bangke mau. Bangke lah. Sugeng dalu yo ciblek. Nggih, sugeng dalu ki Mbaika sehat. Alhamdulillah. Nggih, ketemu maning ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jenengan nggih sehat? Sehat, tangrun saya tuh retakan ngene. Oh iya. Ah ya ora le tekan kene ra mergo sehat. Mergo napa Pak De? Kadung bayare wis dientekke seminggu yang lalu. Nek ra menyang ngapusi kowe berarti wis lara ya kudu munyang. Iya iya wong jenengan iki. Kadung sangguh ya. Kadung sangguh. Tapi nggih, kula seneng teng mriki niki. Lah napa? Mboten kados Bapak Wali Kota mriki bagi-bagi rezeki. Orang gede, orang cilik kula nggih dibagi-bagi rezeki. Alhamdulillah. Angger kula mboten teng mriki ngenjang orang ngliwet. Kendile sawan celeng. Apa kuwi? Ora kenek ngliwet kuwi praktis kok. So. Kok praktis piye? Dhewe mangan pesoki beras ngono kene colok listrik ngono wis kaya magic chair kok. Iki ya sampean jago banget to. Piyai putri kok dunake kaya magic chair sampean. Apa patutnya jadi nganggo meh apa dadi magic chair? Ora. Sik njaluk ngapura ya. Dadi aku ki ora niat ngece kowe. Ora kena jengkel ya. Riko be mau jarani apa mau ya? Nampak seno jarani bolen, jarani untune mrongos. Jarani apa iki ya mani? Akeh wis pokoke kok. Ora jengkel ya. Ora jengkel. Jarani apa? Ora kena nesu ya. Ya jarani kirik bareng be ora jengkel. Ayo wis. Arep kebaikan. Nggih. Wonten sing nyuwun sesideman dipun aturaken. Sesideman. Kirin sange nggih. Nggih, ket mau petak kancane kok. Wih. Kembar, ini ada sih ngomong kembar nyengar Mbak. Kembar meneh. Member, kembar ini. Nek liyane iki sing liyane. Oh, kembar irunge. Kembar siam nek iki kembar sial. Lah kok iso? Siji apik siji ala. Ora kaya kowe kembar irunge jere. Ya, padha-padha pesek ya. Ora apa-apa, irit. Wong pesek ye bolongane ciut. Ambekane irit ora gelis mati. Oh, beda karo nek mancu. Nah, mancu gedhe. Gede Pak Demarwoto oh, apa itu? Irungnya gede karena ini nudingnya tukang ison irungnya gede nyerongannya ambek nyerote ambekan ambekannya boros sedalamannya MDD apa ini? Medodong medodongnya gede ya aku irungnya pesek kudanan pilek orang yang mutur gede ya selesai waduh ya diurik godong silep apa pak? Irunge mendelep. Ya ben ra apa-apa ya. Ora apa-apa. Ya, yo sesi deman. Monggo. Deman. Wiwitane andere. Napa? Napa e? Mbah Hoto. Ana andeng-andenge. Ameng ana andeng-andeng kok bingung. Andeng-andeng cedak janggut. Apa terus? Sopo sing dipanteng mesti manggut-manggut. Iya. Nek kok Mbak Ciblek nggo napa kae? Aku bet. Kae udu andeng-andeng kae tilas patek nek kae. Patek siapa? Eksim, eksim. Oh, eksim ki ekspor impor. Oh. Patek kuwi penyakit. Gatel, gatel. Men. Ora apa-apa. Wes, nang kono diomongke ngomong kuwi. Apa lho? Men. Baleni meneh. Maksudnya jorak lah. Ya ben. Ya ben, ya ben. Mau kepenakan yang ini nyung ya men. Ya meneh. Andere sang bengi. Kota Magelang bengi ki luar biasa lho no. Iya, ki mau 17.000 saiki tembus 20.000 no. 20.000. Wah. Luar biasa biasa di luar. Masuk angin. Ayo cacuk. Ayo mesti kulino kaya le. Ayo. Angger teng. Jadi guyu biasa di luar. Ini takon iki. Ya ciplek ya biasa di luar. Lah ki iki nang jaba, apa ki nang jero omah? Oh, iya ya. Ya ya go guyu ka ya mergo saiki ya nang jaba. Nah. Ning apa? Neng jopo. Iya, nek wayangan ya neng jopo. Urung mesti. Terus kan? Aku seneng data. Aku seneng nyawangan dengan andengmu ya. Mbok ora nyawangan dengan andenge. Ya sekitare lah. Mbah Hoto. Apa? Mbok yo ngancani kene to. Mosok nek ngancani kowe sago aku. Apa rong bengi tak tandangi. Atukune ngalun-alun Magelang ngene tekane. Kuat kok piye rong bengi? Aku rumangsamu. Wah, nek entuk ya ngene iki ya tetep menyang. Tenane. Ora ketang esuk baline brangkang ya. Kepulsir. Oh. Apa kuat jadi bojone Mbak Ika, Pak Dek? Ya, wis ora satok takoke Mbak Ciblek. Iki mbok ngomong tok. Omongane tok. Wah, iki ki wis wis kaya kae lho, tawa chat nang pinggir dalan kae lho nek disebul ming ngene-ngene kita. Oh. Kayak ngene iki malah isih kenteng kaku ngene-ngene iki. Alah ora ngono. nek kaya ngabur kuwi ngene. Lah ya ngene-ngene kok aku omong. Lah nek kowe muni tawotet ya ngene-ngene iki. Ya ngene ya. Aku malah aman. Aku malah aman kaya kae entuk Mbak Ciblek no malah aman. Heeh. Ora ono sing ganggu. Nggih. Kula karo njenengan bojo manak metune tuyul. Kowe ya tegel-tegele to. Dah semono kok tak kok angin surga. Kowe nek ana apa rika iri apa? Ora. Akhirnya dadi bojo dalang apa? Mboknya patut. Patut, patut, patut. Nah ning iki paling punakawan papat ora dadi iki lulange dheke mecilik. Iki malah digunakake apa-apa iso lho iki. Lah iki nek wayangan rampung esuk kae lali ra nggo golek kuwi kari. Lah nek wayange keri kan dadekke wayang golek iso. Alhamdulillah. Eh sing krasa dirogo kok. Iku terus digocengi kene iki. Lah ya ora kaya ganu, Pakseno. Heeh. Nang Tegal. Piye? Blek kowe melu bae, melu ngertine nyong arep ngelawak. Heeh. Ora usah wunyung dadi anyong ge mayang golek. Kowe dadi golek bae wong goleke nyong potol siji. Nyong jadi wayang golek jejeran barang iki nyong digoni sarung sarunge cincingna Pak Seno ngrogo barang ngrogo nyong ya menang bae wong golek ya ngono lah ngrogo Pak Seno karo nembang di mana di mana di mana oh dadi wis kelakon temenan ya kentang menan barang wis kisi lagi ngapa jeneng kotakon di mana di mana karo nembang nyong semaur nanggene nanggene nanggene temenan dirogo kowe mirang-mirangke aku jejeran pertama dirogo dudut tancep maning rogo maning rogo maning semengi ping pira ning barli bukan nyong mudun lah ngopo lha urung ana semengi dirogo ping 5 akhirnya nyong dijahit nah. Ayo orang dikapak-kapaknya kok dijahit dijahit sarungnya sempet wongan urung urung rampung apa lho kowe iki ya kebangetan bangetan piye kok ya semono kotak rogoh iki lho. Lah ya ora wayange ora ana siji ra ya takon kowe iki. Kene kene kene. Mula-mula ya bener kowe takon. Nggih. Ngrogoh kuwi di mana? Di mana? Heeh. Aku pancen ra duwe kok. Ih, ana. Ana mulane. Ana sesendok micin. Lah dek iki aku mulane gumun ketemu ning Jakarta kok nggoten supra sukeh banget kae lho. Heeh. Ten sing tatu iki kok endi ten 11 bulane dek anu ki ya mek cukup ten 11 tok ki brek dienggo ngrakepet iki ya mek ten 11 kuwi nek liyane bisa menggo kemben karo dek iki mula dek digoleki di mana kowe muni neng kene dek tetep ora kecekel tapi jare Rika wis tau dadi wayang goleke Pak Seno aku iya malah ciloko kok cilokone aku perang terus rokok tok perangnya duntal-duntal ke anak perangnya yang ngeremet tenanan to jadi aku udah nganti perang aku yang mules meneng gue kan oh iya Mbak Ika monggo Mbak Ika pria bagus kang olah bu kang saking wukir rondene metu ya kah, jadi rada anget. Ronde, ronde, aku wa, cang goreng, cang godok. Cang kemu. Suara kurang permono neng wasis ngungro saya sih dene kirong bareng wong anu lagi nyangga mangkok kan go kerong kerong mbak kepenak kerong ronde ronde kaget kabeh lho aku ya kaget wong ngawur-ngawur lagi neng kene dek ngono angung romarang bendoro tiasules tio pijer ngincangake alis terus tresno sesi deman Yeah. Luweh becek panganku nimbang perpisahan harus urewoknya sulistra sor wangi samudana eca marang kula warga karo wolan putra Piye kowe iki awake obah kaya Mbak Ciblek lho men sehat. Aku meneng. Aku ngeleki aku mbok kowe iki ya obah dhewe rene. Aku engko obah kok bar gara limbuan iki kok perang barang iso. Aku nek obah apa dadak laporan kowe. Aku ya sok-sok obah. Ya wis sakarmu wis ra omongan. Kanek tu kene kok ya nesunan. Asale wong kono obah kok angel. Ya. Wong joget sagenan ya apik. Tarik. Tarik. Yuk. Yuk. Tarik. Skor. Madep rene ya. Goyang ya. Ayo. Yo, digoyang. Digoyang. Goyange goyang apa dhisik? Sampeyan kono aku kene. Goyang kan warna-warnane, goyang dalam, goyang luar. Goyang ning ndi? Ning kene wae. Koe kuwi nek Marwata meneng ning jane asune jrone wis goyang ra karo-karuan. Nggih apa, Mbah? Engko tak dudu. Ora mulo kuwi lamu takon ora usah takon. Yo, ayo. Yo. Yo. Kowe kok keturunan si keturunan El Sapek iki piye to kowe? Elisa El Sapek, El Sapek. Ben tak jenenge El Sapek men kondang. Ya, mangga. Kok tama gelang digoyang. Masih bersama Papala. Pantura. Yupalapa. Lesti sama Subro. Sapa? Subro. Lesti. Eh? Kayak Lesti, sampean Subro. Aku Putri. Oh Putri. Oh Lesti. Aku Lesti. Ini orang Putri. Nek ini orang Putri. Apa? Puter. Orang Goi, orang Goi. Yo, ayo. Yo. Yo. Urepono. Semoga khusnul khotimah. Ya Allah. Ajalah Pak De. Kon joget apik-apik malah ayan. Nek cedhak kowe kaya api, nek cedhak kene kena virus sih gitu. Kaya kena pitik telonen. Nggih, pitik mangan karet. Nggih, matur nuwun. Wis Mbak Ika, glo wis disuguh. Suguh goreng wis kae, wis kae. Wis pokoke teng mriki niki teng Kota Magelang suguhane komplit plit. Ana nasi goreng, ronde, wedang ronde, mie goreng. Lah wis poke nah kene gari kari. Apa kari? Kari mangan. Nggih, wah. Jan banyu mili. Nggih, banyu mili. Jelas. Kena nggo conto ya. Ha iya, kan jenenge sembodo. Sembodo. Kurang ajar. Apa? Sembodo. Apa video call kuwi ya. Ayo iki eneng sing nyuwin nyuwin. Eh, kowe gara-gara main wayang golek ngrogo ciblek. Saya kena tembung nyuwek ya mergo ciblek tok cuwek iki mesti. Sing jeneng manungsa iki kedurungan ino lali salah. Aku ya ngomong ngono kok, aku nyatane. Wong sing jeneng kulino nglakoke ngene iki ya nek omong sok-sok ketrikel iki biasa. Ayo wis kono gak ketrikel meneh. Ana sing nyuwun cara Banyumasan. Wah, iki sapa sing jeneng? Ayo Mbak Rido. Ya. Mbak Rido. Iya saka Majenang Mbak Ciblek. Iki batirmu. Wis, kowe anggring karo iki ra eteng pluk. Wis, saking Majenang. Nggih. Saking kene ku lagi ngulon. Apa kelalen Bu karo Nyong? Nyong kelalen lah, jan sapa sih ya? Tulis pernah bareng. Nang endi? Nang ngone Pak Sikin. Walah. Iya, ya. Sehat. Sehat. Tambah ayu aja karo kene kok kenal. Iya, iya, iya. Oh, Majenang. Iya, ketemu. Anaknya Bu Inung Supriyati. Oh, ala putrane Bu Inung. Wis krungu ra setok baleni. Anggi lah. Jengkel apa? Padha ora ditakoni rek kesu apa? Lho, ya bener kok wong nganggo sound system dadi wis seru ya lek ya. Wis krungu. Lah iya putrane Bu Inung. Wis krungu. Iya, ora apa-apa. Ibune sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya lah, ayu teman. Kuliah? Iya, Bu. Nang endi? Nang isi. Oh, semester pira? Semester akeh, Bu. Ra lulus-lulus kok. Oh, ya goblok. Iya. Kena gara-gara apa kota dadi goblok? Oh, anger. Pir semester ora lulus. Iya. Nyong dening wingi cukup 70 ya. Apa? Semester. Hah? Semester. Warga mengke semester. Lah iya semester. Semester. Oh, semester apa? Kowe-kowe dumbul kene kae inet, kowe dumbul kowe sabet blek kowe jenenge semester. Ora kena jengkel. Ora. Awang kowe semester karo semester kok. Lah nyong kan dene ngunekke kupingku sing ora bener. Lah kena bener ora bener. Dene ora bener. Temenan? Apa? Angger krungu Pak Jemarwoto. Apa? Wis mama apa urung? Durung. Mau tekan ini jam pira? Bolu. Wewe? Kan, ora krungu mbok. Ora krungu bro we? Pak Jemarwoto. Apa? Mengini jam pira? Bolu. Karo siapa? Karo supir. Apa? Kan. Kayaknya darah ini budek ora gelem. Iya, ya. Wis nangkene penyakitnya kumpit. Akhirnya ora budek. Jajal Pak Jajal Rika Jajal. Diblek. Sik kepanteren kowe krungu. Ya ngono. Salah. Aneh banter banget. Diblek. Lambene ditutupi lambene. Dalem. Rika guliumi kumi aja keton. Lambene ditutupi iki. Tutupi jare. Iya. Jajal, tuli ora krungu. Dalem. Iya, madhep ngene. Diblek. Dalem. Tekan kene jam pira? Mau jam 8. Karo siapa? Karo rombongan. Oleh iya mule. Oh, wis pokoke nang kene ya seneng nang Kota Magelang. Oleh iya mule. Derek napak senon, Nugro. Udah lang terkenal. Nang kene ora kapiran. Sesek hobok. Wah, lek ora wong ngecas wayangku teles kabeh. Oh, wis yo. Oleh iya bakal yo. Oh, wis pokoke nang nasi goreng. Eh, kuwi jenenge carane rante. Cangkemmu los. Tapi kan cangkeme los kupingku rebut. Oh ya apa wong aku omong apa-apa aku ora ngomong kowe ya. Kaya ngerti omong aku le omong aku ngawur. Tapi kan terocos kena ngono welulange teles. Welulang. Welulang ki 17 tambah 1 ki 18. 18, Pak. Berarti ini 18. Lengop, Bu. Iya, lengop. Iya. Ayo, Mbak Rido. Mangga, Mbak Rido. Mbak Sinten Arya. Mbak Rido. Iya. Oh, ya. Anake Umay Rama. Putune, Mbah. Oh, putu. Ya. Raden Arya. Salamun. jiblek kaya kompetator. Iki ngom nembang bahasa kaya patung meneng bae. Ora ngematke nek bahasamu salah aku dibener karo biyu. Oh iya. Wis nyong tak melu. Ayo Caca. Sak Bu, nyong merguru karo Rika. Ora kaya kuwe nyong sing lipsing. Oh iya. Eh. Ya mene warep apa kok arep ngono. Lipsing. Lipsing kuwi niro kenan ning sing ngono nganggo suara. Kayane budheke temenanan ya. Lho, sing warep kuwi nek esuk. Tak yuk. Apa kuwi? Ya, lipsing. Ya lipsing. Jajal ya. Ya. Praka. Saka. Apa lho kowe? Kaya uret. Kowe kaya cah cilik ditukokke es krim kae lho. Wong nyong beguli nembang ben meneng bae kene Rika heboh banget. Ya ujarku. Yang ngono jenengan bae, Mbak. Ya. Kahku. Godek wa godek wa simbar jajah yen ngandika Rika apa ora payu? Ora payu kuku dodol otok-otok. Dasar satria prawira. Ya. Remah. Sor. Eling. Eling eling kula. Gunung ane sedapat. Ya cuti. Satu seket bernyala. Pitu lima. Iki kowe arep menampilkan Ipin Upin apa ora? Ha iya Upin Ipin jek sore. Sip iki wis sip. Iki tenan Ip Upin Ipin diduelke. Oh iya. Ayo diduelke. Ayo Upin. Ayo Upin. Ayo Yu. Kowe arep tak jodhokke karo bungane Mbak Bu. Bu apa Bu Ciblek. Ya pokoke kowe iki kowe Bu Ciblek terus kowe dapukane pleci. Iya. Pleci napa? Pleci niku manuk ya. Ya kaya cipleke. Oh, manuk pleci enten. Oh. Jenenge. Ayo, Prastiwi. Nah, iki. Wah. Ayo pleci. Nah, Ibu Prastiwi. Heeh. Ayo. Halo, Dek Ciblek. Piye? Apik. Banting kowe ya. Iki padha becilike bar banting gumun rekajan. Yakin nyokar kaya kae ora kaya Upin Ipin sesuwe. Kaya apa? Kaya sing kae nang tep pucuk pucuk pucuk pucuk. Ayo uret kuwi gede. Kaya uret. Uret. Siji uret, siji entung. Nyong sing entung. Uret. Aku sing nyong uret. Iki sik entung gedhi. Nek dibajak isor mek titit ngene. Nek entung. Kuwi nek entung. Nek uret. Nyokot. Kaya kirik nyokot. Ya ora mesti wong kuwi iso nyokot tempe we. Apa iya? Heeh. Oleh jarian iki piye to, Pras? Kok melorot napa? Heeh. Melorot e. Melorot julukna kowe. Kae sing tukang lakoke wayang golek ku unggahno kuwi. Moh ra kuat aku semono. Potel tangane. Iya. Ya, iki napa mundutan liwung yu. Wah iya. Ya iso sepuh kon liwung wae pokoke karo Ibu Pratiwi nek liwung niku sae sanget. Nggih. Kula nek pas nika ningali jenengan nek teng nika lho liktup. YouTube kok liktup. Liktup sing cilik. Niki lilike, lilike. Lho lilike. Nggih sanes yune sanes. Kula nek nonton lilike liktup. Oh, mboten nek jenengan duwene YouTube. Heeh. Nyong liktup. Oh, liktup. Bakayu karo lilike. Cilik ini goblok ya. Liktup ya. YouTube. Nah iya, YouTube. Wah, gue sudah ngomong ada YouTube barang kurung ngendi. Saya joget bang. Ya, yuk. Eh, ayo, sor. Sor. Itu lara. Ditarik. Weh, ini aneh kaya El Sape mau bengok-bengok. Sumput ya, uangnya gede duur. Iki cilik ini ketok suara nih. Iku mau tulung-tulung nang isor panggung iki goleki bingung. Sing ngomong ki deme apa men. Ayo seru tenan suarane. Oh, suarane seru ciblek iki. Oh ya seru ya. Ya, mangga yo. Soale buangane air sing nggo buang hawa ki diadili. Cilik. Wajos iki pokoke piyai loro engko mesti untel-untelan ra karo-karoan. Ya, ya mangga. Yo. Thank you. Ya menika pentas TK PAUD. Aku kene ngendhek cilik. Kaya adu jangkrik ning ngono. Cilik ora rasa melang mencelat ning dindi. Ayo. Berarti nyong kaya ciblek yo aja tok pendel kontal tenan. Oh, oh, sedhe. Arep cilik niki cilik padakan kula tapi jon rusak banget. Dulu wajar nyong arep kontal nang kana miki. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Nggih. Nggih, Bu. Ayo, Pin. Ngundange blek kok bleh iki piye apa jenenge ciblek? Ciblek. Yo, Pin. Jadi berarti aku agak mangap ya toh Marwoto. Diam Kak Ros. Tak mangap sih. Dan tak kita kowe ngerti bareng mau ciblek are tiba nek diparani Prastiwi ngene iki ciblek wis ngantuk dhisik semlane kontal tenan ha iki cilik ogali eblek rumangsamu terminal Jogja iki sing nguasai dheke masa wah setor karo dheke premane wah diaturi kok. Ngapunten nggih Bu. Ora dadi apa. Oh piye omongane? Pangapunten sanget, kula disenggol nggih mboten apa-apa nggih. Nggih, jeneng karo mitet tirung. Oh sing dipitet ya ora ana wae bablas. Padha bae. Pasake. Terus nggih. Yo. Sor. Dadi. Mbak Ciblek. Sesuai gila. Ah, sesuai apa? Gila. Kula sesuai wedi. Oh, ayo. Lah niku mojokna terus. Aja aja nyung disenggoli bae mbok kontal mengana. Dadi wong loro kene njoge cirai iso bareng ini kaya dolanan sing didoleng kaki lima Malioboro. Saya disenggol sama antung deng deng deng. Ya wes ora ora. Wes rene mrene meneh. Opo? Maning. Rene maning. Meneh. Untung nyong ana dulur lanang piye. Niki Bang Haji. Bang Haji koma ora mari-mari. Udah mari Oma Irama tapi koma ora mari-mari. Kae kembaranmu lek. Sopo? Iki bapak iki lho. Oh, atau? Kuwi adikku. Ayo. Gelem mau kowe pek bojo kuwi. Mondak dedel duel. Kowe nek kira-kira dek marani kuwi, kowe menek kuwi nang ben lho ya. Nyong menek? Heeh. Iya. Iya. Nang ngisore ya. Heeh. Yo. Wah. Sabda pedhe. wis. Awas, Bu, nyongar pipis. Kepoyo iki. Edan tenane iki mau duet. Duet, duet maut ya. Lah iya. Dua kelinci iki mau ya loro iki mau. Ana kelinci mbayak. Padake kacang wae. Kelinci mbayakan. Iya. Nggih, matur nuwun Mlek Marwoto, Bu Ciblek. Iya. Mangke disambet goro-goro. Ya, ngono ya, Mak. Heeh. Ayo teruske lakone dhisik ngundang. Pedhot dalan no. Ya, ora prayoga. Ayo, Ger. Ayo tak dherekke.